فقه إسلام. فقه إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita untuk bisa kembali menambah ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan pada rubrik Fiqih Islam edisi kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang beriman di antara umat-umat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada umat-umat sebelumnya berpuasa. Sehingga kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang sudah ada sejak dahulu kala kepada umat-umat. Hal ini dikarenakan besarnya keutamaan puasa dan juga kebutuhan orang-orang beriman terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada umat ini bahwa puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu dalam rangka menghibur hati mereka. Tatkala mereka mengetahui bahwa puasa juga sudah diwajibkan kepada umat-umat selain mereka, maka niscaya puasa itu akan terasa ringan bagi mereka. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk menghibur mereka. Kemudian pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan hikmah yang tersimpan di balik syariat puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Bukanlah yang menjadi tujuan utama puasa adalah melarang dari makan, minum, atau kesenangan-kesenangan yang mubah. Bukan hal ini yang dimaksud. Tetapi sesungguhnya yang dituju adalah buah dari ibadah puasa itu sendiri dalam diri seorang hamba. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa puasa merupakan sebab menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan faedah yang terbesar dari ibadah puasa, yaitu bahwasanya puasa akan menumbuhkan ketakwaan. Sementara takwa adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Takwa adalah kalimat yang mencakup segala kebaikan. Karena dengan puasa, seorang hamba akan menjauhi maksiat dan keburukan, menjauhi darinya, dan bertobat dari dosa yang telah lalu. Hal ini karena orang yang berpuasa hendaknya menyadari bahwa maksiat akan merusak ibadah puasa. Bahkan bisa menyebabkan lenyapnya semua pahala puasa. Sehingga jika demikian, maka yang akan didapat hanya letih dan capek tanpa mendapatkan faedah apa-apa. Oleh sebab itu, seorang yang sedang melakukan ibadah puasa hendaknya menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Dan juga pendengar sekalian, dapat kita lihat bahwa orang yang berpuasa berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa akan membatasi dan meminimalisir kemaksiatan dari segala indera yang ia miliki. Karena puasa akan membatasi dirinya dari hal-hal tersebut. Hal ini berbeda dengan kondisi orang yang tidak berpuasa. Karena kekuatan badan dan syahwatnya akan membawa dirinya untuk cenderung mengikuti keinginan syahwat dan hawa nafsu. Lain dengan orang yang berpuasa. Maka puasa itu dapat membentenginya dari maksiat-maksiat tersebut. Dan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Maka dari itu pendengar sekalian, puasa yang tidak memberikan buah atau bekas positif bagi pelakunya, maka sebenarnya ini bukanlah puasa yang sebenarnya. Maka hendaknya kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apabila kita bisa menghalangi diri kita dari maksiat dan melembutkan hati kita dengan ketaatan, membuat kita benci kemaksiatan dan menggerakkan untuk melakukan ketaatan, maka itu berarti puasa kita benar dan menghasilkan manfaat. Adapun apabila sebaliknya, maka itu berarti puasa kita tidak memiliki manfaat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Sehingga puasa yang tidak membuahkan ketakwaan adalah tidak mengandung faidah di dalamnya. Inilah salah satu faidah puasa, yaitu membentengi seseorang dari kemaksiatan. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan puasa yang sangat agung yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan puasa dari seluruh bentuk amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka hal ini dikarenakan puasa adalah niat yang ada pada diri seseorang untuk Rabb-nya. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar sekalian, kita apabila melihat di antara orang-orang, maka tidak ada bedanya antara orang yang puasa dengan yang tidak berpuasa. Tidak tampak perbedaan di antara mereka. Berbeda halnya dengan bentuk ibadah-ibadah lain seperti sholat, itu bisa dilihat. Sedekah juga bisa dilihat. Kemudian jihad juga tampak. Mengucapkan tasbih, tahlil, dan takbir. Ini juga tampak jelas dan bisa dilihat oleh orang dan mereka yang mendengarnya. Tetapi tentu ini berbeda dengan ibadah puasa. Maka puasa itu adalah sesuatu yang rahasia. Rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena di dalamnya dia berniat dengan puasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini adalah suatu perkara yang tidak diketahui secara persis kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa sama seperti orang lain. Dia juga berjalan, bergerak, sama seperti orang lain. Sehingga memang tidak tampak pada fisiknya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwa ia memang sedang berpuasa. Jadi karena puasa ini menjadi rahasia, antara seorang hamba dengan Rabbnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan amalan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi menyatakan puasa itu adalah untukku. Padahal suatu perkara yang dimaklumi bahwa semua ibadah adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah yang tidak diperuntukkan kepada Allah, maka tidaklah bisa membuahkan manfaat bagi orang yang berpuasa. Akan tetapi puasa ini memiliki kekhususan, di mana ia merupakan rahasia paling besar di antara sekian banyak ibadah yang lain. Kemudian pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan bahwa, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi balasan pahala itu langsung berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang mengetahui besarnya kadar balasan puasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah-ibadah yang lain akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat pelakunya, di mana satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Bahkan hingga 700 kali lipat. Dan bahkan banyak sekali kelipatannya. Kecuali untuk puasa. Karena besarnya pahala puasa tidak bisa diukur dengan jumlah atau bilangan tertentu. Karena puasa adalah bentuk kesabaran. Dia bersabar meninggalkan makanan, minuman, haus dan lapar. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya akan disempurnakan pahala atau balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi pahala yang akan diberikan bagi orang yang bersabar itu tanpa batas berdasarkan ayat tadi. Dan puasa itu adalah bentuk kesabaran. Adapun amal-amal lain, pahala dan balasannya ditentukan dengan perhitungan atau hisab. Bisa jadi banyak, bisa jadi juga sedikit. Sedangkan puasa, maka tidak ada yang mengetahui kadar pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ini pun menunjukkan keutamaan puasa, yaitu tidak ada yang bisa mengetahui besar dan ukuran balasan yang diberikan untuknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada ibadah-ibadah lain bisa dengan mudah dimasuki oleh kesyirikan dalam berdoa, di mana seseorang itu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sedekah. Ia bisa disusupi dengan riya. Sholat juga bisa disusupi dengan riya. Akan tetapi puasa, maka ia tidak disusupi oleh riya. Karena puasa adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Yaitu rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Puasa tidak nampak pada pelakunya sebagaimana keadaan amal-amal lainnya yang dengan itu akan bisa membuka pintu riya. Puasa adalah amalan yang rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya, sehingga tidak bisa dimasuki dengan penyakit riya. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan keutamaan puasa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan setiap ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.